Kenapa gak dipisahin aja? Ini dia. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI, rahimakumullah, berbahagia sekali karena pada kesempatan kali ini kembali kami dari tim Safir Al-Azhar bertemu dengan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat 103 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Para pendengar rahimakumullah, kalau pada kesempatan terdahulu yaitu ayat 103 sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang adanya perjanjian yang telah dibuat oleh manusia terhadap Allah sejak masih berada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian bagaimana kebanyakan manusia itu mengingkari perjanjian telah mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat 103 ini Allah memberikan satu keterangan baru, satu gambaran baru tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap berusaha untuk memberikan manusia penerangan atau mengingatkan kembali kepada manusia tentang janji yang telah mereka buat ketika mereka masih berada di tulang sulbi Adam alaihi Nabi Adam alaihi salam. Salah satu keterangan itu adalah ketika Allah mengatakan summa ba'atsna mim ba'dihim Musa biayatina. Kemudian kami utus setelah mereka itu Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini pada intinya, ayat 103 ini menjelaskan tentang bagaimana kesombongan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mau menerima segala misi yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul, pada akhirnya mereka akan membuat kerusakan di bumi ini dan akan menerima ganjaran yang berat akibat perbuatan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini summa ba'atsna mim ba'dihim, bahwa setelah keterangan-keterangan terdahulu ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Allah tidak hanya berhenti mengutus mereka saja sampai di situ. Ketika sudah terjadi keingkaran di tengah masyarakat, ketika kemaksiatan sudah semakin merajalela, ketika keburukan itu sudah semakin menjadi tren pada masa itu, Allah tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, akan tetapi berusaha untuk memperbaikinya dengan mengutus Nabi Musa alaihi salam. Ini cukup menarik karena lagi-lagi di dalam surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, di studio sudah ada para asatiz kita yang hadir di sini hari ini, tapi akan saya memulai dengan pertanyaan kepada Ustaz Ardi. Ustaz Ardi, ini lagi-lagi Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita perhatikan di Al-Baqarah sudah ada, ya kan? Di surat-surat yang lain, Ali Imran juga sudah ada. Kenapa Allah banyak sekali menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam jauh lebih banyak daripada kisah nabi-nabi lainnya? Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Memang kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an seperti yang sudah dikatakan Ustaz Perdana tadi, banyak sekali pengulangan, tetapi pengulangan itu bukanlah pengulangan yang tanpa arti, tetapi pengulangan yang begitu banyak maknanya. Syekh Mutawalli Sya'rawi menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengirim para nabi dan rasul khusus kepada kaum Yahudi. Itu menunjukkan bahwa kaum Yahudi itu adalah kaum yang bandel, Ustaz. Kaum yang memang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Musa, begitu juga dengan saudaranya Harun dan nabi-nabi setelah itu juga Nabi Sulaiman, Daud dan selanjutnya itu diutus kepada kaum Yahudi. Nah, Di samping itu, kisah Nabi Musa ini memberikan banyak sekali pelajaran bagi para duat. Ini menunjukkan bagaimana kesabaran dan ketekunan dalam berdakwah. Bagi para pemimpin, ya, maka janganlah menjadi sosok Fir'aun. Janganlah menjadi sosok Fir'aun baru di sekalipun di masa modern seperti ini. Dan begitu juga bagi para pengikut, hendaklah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita sekarang ini para ulama, dan begitu juga para asatiz yang telah menyampaikan ilmu-ilmu mereka kepadanya. Jadi pelajaran yang begitu banyak dari level-level masyarakat yang ada saat sekarang ini memang sangat bersentuhan langsung dengan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Iya, Ustaz Safiar, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya dia mengutus Nabi Musa ila Fir'auna wa mala'ih, kepada Fir'aun dan juga para pembesarnya. Apa kira-kira rahasia di sini, Ustaz? Kenapa Allah tidak mengatakan kami utus Musa kepada masyarakat saat itu? Kenapa dikatakan di sini kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya? Apa rahasianya, Ustaz? Begini, Ustaz. Ada satu apa untayan kalau kita melihat dalam ayat ini berupa al-mala' di situ. Jadi kalaulah kita mengajak pemimpin dahulu, otomatis para pengikut pemimpin tadi akan mengikut apa yang diinstruksikan oleh pemimpin. Rakyat mengikut ya. Mengikut. Maka yang lebih dominan di sini kalau kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentablikkan dakwahnya itu bukan pada porsi apa setelah Islam itu apa menyebar ya, maka dimulailah dakwah kepada para pemimpin Romawi dan sebagainya ya. Sampai yang kita lihat masih ada risalah atau surat yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin pembesar pada zaman Nabi Muhammad. Itulah salah satu rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak para pengikut atau pimpinan Firaun ya, dan Firaun sendiri sebagai pemimpin mereka agar mengikut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di sini untuk memberantas satu maksiat, jangan frontal ya. Saya rasa gembong-gembongnya dulu ya, gembong-gembongnya diajak, disadarkan, mudah-mudahan pimpinannya aja ngikut, otomatis saya sebagai anggota juga mengikut begitu juga. Jadi instruksi yang baik itu yang dilakukan oleh atasan, sehingga apa, baik di semua sisi instansi pemerintahan, aparatur, kalau pimpinannya ini mengarahkan kepada yang baik, insya Allah mereka akan manut. Nah, ini salah satunya. Iya, benar sekali Ustaz. Jadi cukup menarik di sini bahwa ketika Allah mengatakan tolong seru kepada Firaun dengan para pembesarnya, artinya adalah bahwa kita harus mengambil pelajaran, hendaklah kita mencoba untuk mengajak para pemimpin kita agar mereka itu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian hal lain lagi di sini adalah bahwa ternyata ada satu gambaran tersendiri bahwa para pemimpin itu biasanya orang yang paling mudah, atau gambaran pemimpin di sini adalah orang-orang yang selalu banyak melakukan kemaksiatan atau sering terjebak ke dalam kemaksiatan. Jadi mungkin ini salah satu peringatan kepada para pemimpin saat sekarang ini, apakah mulai dari struktur yang paling rendah, ketua RT atau apa, kepala desa, camat dan seterusnya, kemudian para caleg-caleg yang sekarang orang-orang yang duduk di DPR ya. Artinya dengan posisi mereka yang memiliki suatu jabatan sangat rentan dengan melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Nah, ini yang menarik Ustaz Ardi. Di sini Allah mengatakan bahwa fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ada kaitan yang erat antara sikap zalim dengan kerusakan yang mereka lakukan. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Karena orang yang zalim, jika dia mampu menzalimi dirinya sendiri, maka melakukan kerusakan kepada orang lain itu lebih mudah begitu. Artinya diri dia sendiri sudah dirusaknya, apalagi merusak orang lain. Nah, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya, sebagaimana sombongnya Fir'aun disebutkan di dalam ayat yang lain, mengaku diri sebagai Tuhan, mengaku diri adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka ini adalah kezaliman yang dilakukan pada dirinya. Dengan kesombongan itu pula, dengan keangkuhan dan merasa bahwa dirinya adalah di atas segala sesuatu, maka dia tidak segan-segan untuk menzalimi orang lain, membunuh. Ya, kemudian kan pada masa Fir'aun itu kita mengetahui bahwa dia memisahkan antara anak dan ibunya, begitu, membunuh setiap anak lelaki dari Bani Israel, begitu. Dan kemudian dia memperbudak manusia. Dan kita mungkin Ustadz Perdana dan Ustadz Safiar yang sudah pernah ke Mesir melihat bagaimana hebatnya piramid yang ada di sana, Abul Hawl, ini semua kan memang suatu kerja yang tidak mudah, dan itu dipaksakan oleh Fir'aun pada masa itu untuk melakukan itu. Jadi kalau kita melihat saat sekarang ini, seperti yang disampaikan Ustadz Perdana tadi, bahwa para pemimpin itu janganlah mengikuti nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Fir'aun, karena itu akan menzalimi dirinya dan kemudian dia akan menzalimi rakyatnya, sehingga kerusakanlah yang akan terjadi. Kita melihat saat sekarang ini, ya, kerusakan itu bahkan diawali oleh pemimpin-pemimpin itu sendiri, begitu. Ya, kita melihat bagaimana kasus-kasus yang ada berkembang saat sekarang ini, begitu, pertikaian-pertikaian yang terjadi, dan sangat menyedihkan dikala misalnya kita melihat ada mahasiswa malah berbuat yang tidak akademis sifatnya, merusak dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang diharapkan ke depan menjadi pemimpin, bahkan dia sebenarnya sudah memimpin seharusnya ketika itu, tapi karena dia mampu berbuat zalim, maka kezaliman itu mengakibatkan kepada kerusakan, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada orang lain, kerusakan itu. Begitu. Iya, menarik sekali ini. Kalau kita perhatikan sekarang nih Ustaz Safiar, ya sekarang ini lagi heboh-hebohnya DPR merenovasi gedung baru. Kalau menurut Ustaz, ini ada hubungan enggak sikap menzalimi dengan kerusakan yang mereka buat? Kita melihat di satu sisi ya Ustaz ya. Otomatis kalau pemimpin itu rentan dengan perbuatan zolim dan kerusakan. Ini perbuatan zolim gak Ustaz? Merenovasi gedung dengan biaya yang besar, sedangkan masih banyak rakyat yang kelaparan. Saya melihat satu sisi begini Ustaz. Satu kebijakan di pemerintahan itu kalau sudah dimusyawarahkan hasilnya final, itu gak bisa dikatakan zolim ataupun tidak, kan begitu. Itu dari satu sisi kebijakan pemerintah sendiri. Yang jelas ada aulawiyahnya gitu. Kalau kita mengambil sisi dari aulawiyah, otomatis itu menzolimi. Masih banyak rakyat lagi yang belum apa. Ya, kita contohkan begini. Lumpur Lapindo yang begitu dahsyat, ya kan? Di daerah sana, mereka belum memiliki rumah. Kan begitu. Ganti rugi belum. Otomatis ini kan udah perbuatan zolim. Jadi dikedepankan auliatnya dulu, kan begitu. Walaupun setelah mereka ada kebijakan, ambillah yang mana yang lebih prioritas lagi dalam kehidupan ini. Iya. Maslahatnya adalah maslahat mujtama, itu saya melihatnya. Yang jelas di sini kebijakan itu jangan hanya didasarkan dengan satu keputusan saja, akan tetapi melihat sisi-sisi dari kehidupan kita ini, menimbang, mengingat dan sebagainya, ini harus dikedepankan. Karena maslahat sekarang ini, inilah yang harus kita lebih prioritaskan dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau dengan sisi aulawiyahnya, saya melihat renovasi apa bangunan DPRD ya, ruangan dan sebagainya memakan biaya yang banyak, itu termasuk melakukan kezoliman yang akhirnya apa? Nanti ada demonstrasi tidak setuju dan sebagainya, itu akan menghancurkan. Jadi kerusakan yang ada, kan begitu, timbul akhirnya. Nah, kalau saya boleh menambahkan, melihat kondisi kita yang real, bukan hanya masalah itu sebenarnya. Kita melihat juga banyak sekali peraturan-peraturan itu yang mandek, tidak dihasilkan, artinya tidak dilegalkan, tidak disahkan. Padahal sebenarnya itu lebih penting lagi bagi masyarakat kita. Inilah yang memang menjadi kerusakan di atas kerusakan itu. Jadi artinya apa? Dengan mengkaji Al-Quran seperti ini, dengan kita membaca kembali kisah Musa, bagaimana apa, kedurhakaan Fir'aun, ini sebenarnya menyentuh hati manusia yang membaca Al-Quran itu untuk kembali sadar bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan ini gak jauh-jauh beda kali rupanya dengan Fir'aun dulu begitu, yeah. Walaupun dia sebenarnya hidup di zaman yang modern ini. Maka kalau kita bisa menghimbau dari RRI yang kita cintai ini, bahwa marilah setiap elemen bangsa di negara yang kita cintai ini berbuat yang terbaik ya untuk bangsa ini, bukan kemudian malah merusak. Saya ingat sekali dengan pepatah Arab yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, kalau ada 1000 pembangun dan di belakangnya ada satu yang merusakkan bangunan itu, maka bangunan itu lama-lama akan jadi rusak. Iya. Bagaimana pula kalau hanya satu yang membangun dan 1000 yang merusaknya? Jadi bangsa ini tidak akan pernah bangkit kalau 1000 yang merusak dan satu yang membangun. Sementara yang 1000 saja yang membangun, satu yang merusak, lama-lama dia akan menjadi rusak. Maka daripada itu, kalau ayat ini kemudian ditutup dengan akibatul mufsidin, kemudian di yang kita pernah bahas pada hari-hari yang lalu tentang bagaimana orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi karena tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sentuhan-sentuhan dari Al-Qur'an yang sangat mendasar ke hati kita, sehingga dengan demikian inilah yang disebut kemudian wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Artinya Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat, obat agar tidak terjadi kerusakan itu, obat agar tidak orang menzalimi dirinya dan juga tidak menzalimi orang lain. Jadi dalam hal ini kita bukan hanya DPR tetapi seluruh elemen. Bagaimana kita melihat penangkapan yang tidak tepat begitu, yang kadang-kadang kalau kita lihat masa iya sih seprofesional itu kemudian menangkap salah dan menghukum orang dengan sedemikian rupa, atau kejadian-kejadian yang lain yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dilakukan guru di pandan misalnya ya terhadap muridnya, ini kan sesuatu kerusakan-kerusakan yang wal'iyadzubillah, maka mungkin binatang pun tidak melakukan itu. Oleh karena itu lewat membaca Al-Qur'an ini kita mengharapkan ada penyejukan-penyejukan yang terjadi sehingga tidak terjadi kerusakan itu lebih parah lagi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan dari para asatiz kita. Mungkin beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai sebuah kesimpulan adalah bahwa segala macam bentuk kritikan, masukan atau nasihat dari orang lain itu sebenarnya tujuannya untuk membangun dan untuk memperbaiki diri kita. Terimalah itu sebagai satu hal yang positif. Jangan dipikirkan sebagai pemikiran bahwasanya orang iri kepada kita atau apapun. Tapi yang jelas bahwasanya segala macam masukan, kritikan dan nasihat adalah untuk kepentingan tidak hanya kepada orang yang dikritik tapi juga kepada orang lainnya. Mudah-mudahan melalui kajian pada hari ini kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, dan kita dapat mewujudkan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup Amin. Yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.